warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai ayat 92. 92 beliau satukan dengan 93. Dua ayat yang masih berhubungan. Karena tidak semua ayat dalam Al-Quran pasti berhubungan antara ayat 1 dengan ayat berikutnya. Ayat 10 pasti berhubungan dengan ayat 11, tidak. Ayat 50 pasti berhubungan dengan ayat 51, tidak. Dan itulah maunya Allah, berbeda dengan maunya manusia. Dan Allah menulis, Allah berkehendak, Allah menentukan kebijakan, memutuskan keputusan, tidak memperdulikan tanggapan manusia, tidak memperdulikan pandangan manusia. Maka kita lihat keputusan-keputusan Allah, takdir-takdir Allah sangat mencengangkan. Allah tidak peduli. Ada manusia yang sangat dicintai oleh Allah, anaknya musuh Allah. Ada orang yang sangat dimurkai oleh Allah, anaknya jadi nabi. Ada orang yang menjadi kekasih Allah, nabi, istrinya kafir, ahli maksiat, dan seterusnya. Itu semua kehendak Allah. Ya, saya bacakan. Wa ma kana lil mu'minin. Tidak pantas bagi seorang mukmin. Maksudnya tidak halal. Lafadz ma kana bisa berarti tidak pantas, tidak selayaknya, tidak boleh, dan bisa juga tidak halal, berarti haram, bahkan dosa besar, termasuk ayat ini. Tidak boleh, berarti dosa besar, bagi seorang mukmin ayyaktula mukminan. Tidak halal apa? Membunuh seorang mukmin. Membunuh seorang mukmin. Ini mafhum apa? Muwafaqah apa mukhalafah? Mukhalafah, bertentangan, berlawanan. Berarti tidak halal bagi seorang mukmin membunuh sesama mukmin. Berarti membunuh orang kafir boleh, kan begitu? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Apa misalnya? Perang, jihad. Bagaimana membunuh seorang mukmin? Bolehkah? Sama, boleh dengan syarat. Berarti yang haram adalah tanpa syarat. Nanti akan dijelaskan. Wa ma kana lil mu'minin ayyaktula mu'minan. Tidak halal bagi seorang mukmin membunuh sesama mukmin. Illa khata'an, kecuali apa? Kecuali khata', apa khotok? Kesalahan, tersalah, tidak sengaja maksudnya. Illa khata'an, kecuali tidak sengaja. Oh, berarti kalau tidak sengaja boleh, bukannya boleh. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Kan perbuatan maksiat itu, kalau dilakukan tidak sengaja, maka tidak berdosa. Tidak sengaja, lupa, gila, anak kecil, termasuk di dalamnya orang yang sudah berubah akalnya, saking tuanya, misalnya pikun. Ini tidak berdosa. Apapun yang dia lakukan. Tidak sholat, tidak puasa. Ya. Mungkin minum khamar, mukul orang, nendang orang, bunuh orang. Tapi pelakunya itu gila. Tidak waras. Atau anak kecil. Atau tidak sengaja. Ya. Adakah hukumannya di akhirat? Al-jawab, tidak. Adakah hukumannya di dunia? Jawabnya, ada. Ada. Jadi jangan samakan hukum akhirat dengan hukum dunia. Kalau hukum akhirat, diampuni. Kan sebuah kesalahan itu tidak akan dicatat sebagai dosa oleh Allah kalau pelakunya tidak sengaja. Ya. Meninggalkan sholat kan dosa yang sangat besar sekali. Bahkan banyak para ulama yang mengatakan sekali meninggalkan sholat kafir. Kan begitu. Walaupun pendapat ini tidak kuat ya. Intinya meninggalkan sholat itu tidak ada tandingannya. Dosanya itu. Setelah syirik tentunya ya. Nah, ada orang tidak sholat dan dia tidak berdosa. Dia enggak sholat. Enggak sholat duhur misalnya. Atau asar misalnya. Dan dia tidak berdosa. Kenapa? Kenapa? Iya, dia enggak sengaja. Enggak sengaja. Biasanya sholat. Enggak sengaja, lupa. Gitu ya. Biasanya isya misalnya ya. Biasanya sampai rumah jam 9, setengah 10, pasti enggak sholat, karena selalu sholat mampir masjid. Kan begitu. Ah, satu ketika macet, enggak bisa cari masjid, enggak bisa keluar dari tol misalnya. Ah, kemudian lancar-lancar bisa jalan kira-kira jam 10, belum sholat isya nih. Pulang, keasikan ngobrol, pulang, lupa, nggak sholat isya, karena setiap hari selama ini kalau pulang ya nggak pernah sholat isya, karena sudah selalu sholat isya di jalan. Mungkinkah ini terjadi? Mungkin. Berdosakah dia? Tidak. Allah yang membuat dia lupa sehingga tidak sholat. Bagaimana kalau ingat? Bagaimana kalau ingat? Langsung sholat. Bagaimana kalau ingatnya besok paginya? Jam 8:30 baru ingat besoknya. Bagaimana? Sholat apa tidak? Sholat. Sholat. Bahkan seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian. Ketika dia ingat betul bahwa saya pernah meninggalkan sholat isya, maka wajib diulang, wajib dilakukan walaupun sudah jauh waktunya. Ya, artinya sholat tidak boleh ketinggalan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Gitu. Kalau dia memang lupa, beda kalau sengaja. Selama ini memang jarang sholat. Jarang sholat, dia mengabaikan. kemudian dia taubat, kemudian dia sadar, kemudian dia ingin menjadi orang baik, orang soleh, orang taat. Apakah sholat-sholat yang ditinggalkan selama beberapa tahun dikodo? Jawabnya, tidak. Percuma dikodo, tidak akan terkodo. Percuma dibayar, tidak akan terbayar. Tidak bisa dibayar. Tidak ada amalan yang bisa menjadi kifarat orang yang sengaja meninggalkan sholat, tidak ada. Kalau membunuh ada, nanti akan kita bahas. Kalau membunuh ada kifaratnya. Nanti membunuh kan, pengen gak dosa kan, kifaratnya begini, begini, begini. Ada. Kalau meninggalkan sholat, tidak ada. Gitu. Termasuk meninggalkan puasa, gak ada juga. Kalau dilakukan dengan sengaja. Yeah. Kalau karena haid, karena nifas, karena sakit, karena safar, ada. Tapi kalau dia tidak punya alasan apapun, tidak sakit, tidak safar, tidak haid, tidak nifas, sengaja dia tidak puasa Ramadan. Lalu dia nyesel, lalu dia bertaubat, dia ingin menjadi orang soleh, orang taat, lalu dia mau bayar puasa yang 10 hari dia tinggalkan itu, dia mau bayar dengan puasa seumur hidupnya sampai mati. Kebayar enggak? Kebayar enggak? Enggak. Enggak. Ya. Bahkan seandainya Allah berikan umur kepada dia 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu dia puasa setiap hari sampai mati. Menyesali untuk membayar 10 hari yang dia tinggalkan dengan sengaja. Tanpa alasan, tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, tanpa safar, haid, nifas, dan seterusnya. Maka tidak terbayar. Tidak bisa dibayar. Ya. Satu-satunya jalan adalah bertaubat. Itu satu-satunya jalan. Enggak ada jalan lain. Gitu ya. Beda dengan di siang hari bulan Ramadan, dia berjima dengan istrinya, ini ada kifaratnya, bisa dibayar. Bisa dibayar. Termasuk membunuh, bisa dibayar. Ayat ini akan menjelaskan kepada kita apa yang harus dilakukan oleh orang yang terlanjur membunuh orang lain. Waman qatala mu'minan. Barang siapa yang terlanjur membunuh seorang mukmin, barang siapanya ini apa? Barang siapanya ini siapa? Man di sini siapa? Muslim apa kafir? Muslim. Kalau kafir enggak ada urusan. Kalau kafir ya terserah mau ngapain. Gitu ya. Man di sini muslim. Jadi terjemahan yang bagus adalah seorang muslim yang membunuh muslim yang lain. Khata'an, tidak sengaja. Membunuhnya itu tidak sengaja. Lagi main golok, kena, mati. Lagi main panah, nyasar. Atau lagi main tembak, mati. Ya. Pokoknya tidak sengaja. Atau sekarang nabrak. Ya. Naik mobil, lumayan kenceng, ada yang lewat, nah, mati. Tentu gak sengaja ini. Tapi judulnya tetap membunuh. Walaupun tidak sengaja, mati kan? Nabrak. Gitu. Atau kita sedang ada kerjaan, seperti waktu itu kren ya, jatuh, menimpa banyak orang, mati. Ini kan tidak sengaja, insya Allah tidak dosa. Tetapi tetap ada kifaratnya, ada tebusannya, ada yang harus dia lakukan. Dan wajib. Apa yang pertama? Fatahriru raqabatin mu'minatin. Memerdekakan seorang budak. Budak yang apa? Budak yang apa? Budak yang apa kira-kira? Budak yang gelis? Bukan. Budak yang mukminatin. Budak yang beriman. Berarti kafir tidak boleh. Harus budak yang beriman. Ini menunjukkan bahwa sesama muslim disuruh saling memerdekakan. Agar jangan ada kaum muslimin yang menjadi budak. Maka kalau ada kaum muslimin yang jadi budak, merdekakan. Salah satunya, wajib bagi orang yang membunuh tanpa sengaja. Ya. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Sampai di situ? Tidak. Wadiyatun musallamatun. Dan diat. Diat itu denda. Denda berupa uang. Musallamatun yang harus diserahkan ila ahlihi. Kepada keluarganya, ahli warisnya. Bisa istrinya, bisa suaminya, bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa anaknya. Biasanya anaknya ya. Berapa dendanya? Nanti akan dijelaskan oleh beliau di beberapa riwayat. Yaitu 100 ekor unta. 100 ekor unta berapa ratus juta itu? Ya, unta kan mahal. Dan untanya tidak sembarangan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ya. Untanya tidak asal-asalan. Gitu. 20 kali 5 kan 100. 20 yang umur sekian, 20 yang umur sekian, 20 yang umur sekian. Ya, nanti ada riwayatnya. Illa ayyasaddaqu. Kecuali mereka mengikhlaskan. Ya sudahlah. Gitu. Sudahlah, enggak usah denda, udahlah ini kan kecelakaan, ini kan enggak sengaja, ini kan dia menyadari pihak ahli warisnya ini sudah. Ya sudah. Karena pembunuh itu nasibnya akan jadi apa? Terserah siapa? Terserah pemerintah apa terserah ahli waris? Ahli waris. Kalau di kita, kalau hukum positif negeri kita kan terserah pemerintah. Kalau dalam Islam, terserah ahli waris. Kalau di kita, kalau ketahuan oleh hakim misalnya, si fulan membunuh si A, maka keluarga si A ini mau nuntut mau tidak, ya tetap diproses secara hukum. Ya. Yeah. Sama dengan mencuri, sama dengan memukul, sama dengan kriminal. Ya. Yeah. Adapun dalam Islam, tidak. Dalam Islam, yang negara punya wewenang itu adalah minum khamr, berjudi, berzina, ya, mencuri, gitu. Adapun membunuh, tidak. Adapun membunuh, tidak. membunuh, memukul, menendang. Ya membunuh saja tidak, apalagi cuma memukul, menendang. Negara tidak berhak. Yang berhak adalah ahli waris. Kalau sampai pembunuhan. Kalau sekedar memukul, menendang, maka yang berhak adalah yang bersangkutan. Apakah pelakunya mau dipenjara, mau dibunuh, mau dikisos, mau dibebaskan, terserah yang bersangkutan atau terserah ahli waris. Yeah. Ada berapa jenis? Ada berapa jenis keputusan ahli waris terhadap pembunuh? Jawabnya, ada tiga. Ada tiga. Ya. Misalnya, ayah saya dibunuh orang. Nah, si pembunuh ayah saya itu, nasibnya jadi apa? Terserah saya. Terserah saya dan keluarga saya tentunya. Ada berapa? Ada tiga. Satu, kisos. Pak Hakim, kisos. Bunuh, balas bunuh. Hakim gak bisa berbuat apa-apa. Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Hakim gak bisa mengatakan, jangan, tidak, gak bisa. Hakim wajib melaksanakan keputusan ahli waris. Rasul gak tega melihat seorang wanita bernama Rubayyi binti Nadar. Giginya mau dipatahkan. Giginya mau dipatahkan. Karena Rubayyi binti Nadar ini mematahkan gigi seorang budak. Dan harus dikisos kan? Yang giginya dipatahkan oleh Rubayyi ini enggak memaafkan. Harus dipatahkan. Rasulullah enggak tega, tapi ya gimana? Gitu. Abangnya Rubayyi, namanya Anas bin Nadar, bukan Anas bin Malik ya. Ya Rasul, aku mohon adikku jangan dipatahkan giginya. Rasul mengatakan, "Kaifa waqad qila?" Gimana sudah diputuskan seperti gimana lagi? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Rasul pun tidak tega. Tapi inilah keputusan. Itu seorang Rasul, seorang Nabi, wajib menjalankan keputusan yang bersangkutan. Kalau dibunuh, ya ahli waris. Ya. Akhirnya setelah Anas bin Nadar bersumpah, menyebut asma Allah, tiba-tiba yang bersangkutan memaafkan. Tiba-tiba yang bersangkutan memaafkan. Sudah, enggak jadi dipatahkan giginya. Keputusannya bukan ada di Nabi, tapi ada di yang bersangkutan. Ini dia. Allah memberikan hak yang sangat besar kepada ahli waris dari terbunuh. Ahli waris kurban. Hakim pemerintah hanya melaksanakan, bukan memutuskan. Yang hakim berhak memutuskan itu perkara pencurian misalnya, perzinahan misalnya, narkoba misalnya. Ya. Adapun pembunuhan, pemukulan dan seterusnya, hakim hanya melaksanakan. Paling mengumpulkan saksi bukti. Kalau pelakunya belum ngaku, kalau pelakunya udah ngaku, nggak perlu saksi, nggak perlu bukti lagi. Ini yang pertama, dibunuh. Yang kedua, denda, dan itu juga sama keputusan ahli waris, bukan keputusan hakim. Kata ahli waris, sudahlah, jangan dibunuh, kasihan. Anaknya masih kecil-kecil, masa depannya masih panjang dan seterusnya. sudah denda saja. Dan denda tidak boleh suka-suka dia. Denda sudah diatur oleh syariat, yaitu 100 ekor unta. Ah, tinggal nanti hakim menentukan harga wajar seekor unta berapa. Tinggal karikan 100. Yang ketiga, dibebaskan sama sekali, dimaafkan sama sekali. Jadi contoh tadi, ayah saya dibunuh orang, saya bilang, sudahlah. Ini sudah takdir, ini sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Ini memang harus seperti ini, sudah kita maafkan saja. Dan itu yang berhak bicara seperti itu siapa, Bu? Ahli waris. Enggak boleh yang bunuh. Pak, ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz bahwa saya memang harus bunuh ayahnya Bapak. Kan udah takdir, Pak. Udah ikhlasin aja ya. Enggak boleh. Ya memang sudah takdir. Udah enggak bisa diapa-apain. Tapi saya ingin Anda dikisos, bisa begitu jawabannya. Ya. Yeah. Yang boleh bicara seperti itu ahli waris, memaafkan. Gitu ya. Maka kemarin belum lama kan kita bahas, ini ayat buat siapa, ini hadis buat siapa, itu harus tepat. Ya. Yeah. Jangan minta-minta, mintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, jangan minta-minta kepada orang. Ini ayat ini, hadis ini buat siapa? Buat orang-orang kaya apa orang-orang miskin? Orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu pakai dalil itu. Jangan minta-minta. Mintalah kepada Allah, mengadulah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Begitu. Jangan dipakai sama orang-orang kaya. Ya, ada orang mengeluh, ada orang butuh, dia cerita, mintalah kepada Allah, mengadulah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Ya, yang ngomong begini orang kaya raya, ya, itu tidak benar. Ya, sebaliknya, tasaddaqu, tasaddaqna, bersedekahlah, bersedekahlah. Keutamaan sedekah begini-begini. Dalil itu buat orang-orang kaya. Ya. Jangan buat orang-orang miskin untuk nyari sumbangan. Dan sekarang begitu. Ya. Bawa ayat ini, bawa hadis ini. Ujung-ujungnya minta sumbangan. Ini terbalik. Ya. Jangan. Karena kan kita sudah belajar, ada ayat-ayat, ada hadis-hadis khusus untuk pemerintah, ada ayat-ayat, ada hadis-hadis khusus untuk kita para rakyat, ada ayat-ayat, hadis-hadis untuk ulama, ada ayat-ayat, hadis-hadis untuk kita yang bukan ulama, ada yang buat orang kaya, ada yang buat orang miskin, jangan sampai salah ambil. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum, jika dia termasuk kaum yang merupakan musuh kalian. Dianya siapa? Kana di sini. Dianya dia siapa? Yang membunuh apa yang dibunuh? Yang dibunuh. Jika yang dibunuh itu musuh kalian, orang dari musuh kalian, wa huwa mu'minun, tapi dia beriman. Timbul pertanyaan barangkali, kok beriman kok musuh? Kok dia mu'min, muslim, kok musuh? Adakah? Ada. Siapa contohnya? Yaitu orang-orang muslim, orang-orang beriman, seperti Abbas, tetapi masih berada di mana? Masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Kan ketika Rasul dan para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasul punya daerah, Rasul punya negeri, negerinya kaum muslimin. Mana? Madinah. Mekah negeri apa? Mekah negeri apa waktu itu? Negeri kafir. Negerinya Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya. Penguasanya Abu Jahal Abu Lahab. Negeri muslimnya Madinah. Maka kaum muslimin tinggal di Madinah. Kaum kafirin tinggal di Mekah. Gitu ya. Nah, ada beberapa orang Islam yang berat untuk hijrah. Kan hijrah bukan sesuatu yang sepele kan? Bukan jalan-jalan, pulang lagi, kan enggak. Meninggalkan Mekah untuk selamanya tentunya, pindah rumah ke Madinah yang tidak ada bayangan mau kerja apa, bisa bertani apa tidak, dan seterusnya. Ini kan tidak mudah. Nah, maka ada, tidak terlalu banyak ya, ada mungkin belasan orang-orang Islam yang masih tinggal di Mekah. Ada. Ah, salah satunya Abbas tadi. Ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika terjadi perang Badar, ada beberapa kaum muslimin yang berada di pasukannya Abu Jahal Abu Lahab. Ya enggak mau. Gitu. Kalau terus terang ya mati duluan. Akan dibunuh oleh Abu Jahal Abu Lahab. Jadi istilahnya ya perang antara dua negeri. Negeri Mekah dengan negeri Madinah. Begitu. Siapapun yang hidup di Mekah, dia membela Mekah. Siapapun yang hidup di Madinah, dia membela Madinah. Kan begitu. Ya. Ah, maka muncul ayat-ayat, turun ayat-ayat yang mencela orang-orang yang tidak mau hijrah itu. Ya. Ada orang-orang yang tidak mau hijrah dan dicela oleh ayat itu. Ya, karena mau tidak mau dia harus berada di pasukannya Abu Jahal Abu Lahab. Ya. Dia menyembunyikan keislamannya. Gitu ya. Di Mekah. Nah, bisa saja ini, dan memang terjadi. Nanti akan dibawakan oleh beliau dua atau tiga kisah. Di mana ada seorang muslim membunuh muslim yang ada di Mekah. Gitu. Enggak sengaja tentunya. Ah, maka turun ayat ini. Turun ayat ini karena ada seorang muslim yang membunuh sesama muslim. Dikiranya dia kafir karena hidup di Mekah. Kan yang hidup di Mekah kafir, yang muslim hidup di Madinah. Ah, ini ada beberapa kaum muslimin masih tinggal di Mekah, menyembunyikan keislamannya. Allah tahu. Maka turun ayat ini. Nah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin yang dia ada di daerah musuh. Misalnya Indonesia sedang berperang dengan Timur-Timur misalnya. Nah, di Timur-Timur itu ada seorang muslim yang tentu menyembunyikan keislamannya, dia di sana dibunuh oleh pasukan Islam dan ketahuan si A membunuh si B, ketahuan. Maka fatahriru raqabatin mu'minatin, kifaratnya, dendanya sama, memerdekakan seorang budak yang beriman, yang muslim. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Bagaimana kalau yang dibunuh itu seorang muslim yang ada di kaum, di negeri yang punya perjanjian dengan kalian kaum muslimin. Tadi contohnya Timur-Timur yang sedang perang dengan Indonesia. Sekarang tidak sedang perang, ada perjanjian damai Indonesia dengan Singapura misalnya. Misalnya Singapura negeri kafir, tapi punya perjanjian damai. Ada seorang muslim Singapura dibunuh oleh seorang muslim Indonesia misalnya. Ya. Maka apa dendanya? Fadiyatun musallamatun ila ahli ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minatin. Dibalik di sini. Dendanya adalah diserahkan kepada ahlinya dan memerdekakan seorang budak beriman. Ya. Faman lam yajid, kalau dia tidak sanggup, dia tidak bisa mendapatkan 100 ekor unta, dia tidak bisa memerdekakan seorang budak, dia tidak sanggup, dia miskin, maka apa? Fasiyamu syahraini mutatabi'in. Berpuasa berapa? 2 bulan. Berturut-turut apa tidak? Berturut-turut. Sama dengan kifarat denda orang yang jima di siang hari bulan Ramadan. Taubatan min Allah. Ini taubat dari Allah. Jadi ada syarat-syarat supaya dosa kita itu diampuni. Dan syarat ini tidak mutlak. Artinya ketika syarat ini tidak dipenuhi, masih ada harapan dosa kita diampuni. Ya. Orang mencuri kalau ingin diampuni kan potong tangannya. Orang yang berzina kalau ingin diampuni oleh Allah kan dicambuk atau direjam sampai mati. Orang yang minum khamar kalau ingin diampuni kan dicambuk 40 kali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkinkah orang berzina, minum khamar, berjudi, diampuni oleh Allah padahal dia tidak dihukum sama sekali? Jawabnya, mungkin. Mungkin ya, jangan bilang pasti. Mungkin. In sya'a 'adzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau ampuni, ampuni. Kalau Allah tidak mau ampuni, ya tidak. Ya. Yeah. Jadi jangan membuat putus asa kaum muslimin yang berbuat dosa ahli maksiat. Berikanlah kabar gembira, berikanlah kabar gembira, berikanlah kabar gembira. Jangan dibikin putus asa. Karena yang berputus asa dari rahmat Allah itu siapa? Yang berputus asa dari rahmat Allah tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang, hanya orang-orang kafir. Wala yai'asu min rahmatillah illal qawmul kafir. Tidak akan ada orang yang berputus asa, tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka selagi masih ada iman, tidak boleh putus asa. Walaupun sepenuh bumi dia berbuat dosa. Jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, maka aku terima dosamu dengan ampunanku sepenuh bumi. Berarti impas. Asal masih beriman. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha Alim, Allah Maha Hakim. Allah bukan hanya alim, tahu, tapi Allah juga hakim. Menentukan hukum. Ini begini, ini begini, ini begini. Allah yang melakukan. Kemudian 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Kalau tadi membunuh tidak sengaja, yang sekarang membunuh dengan sengaja. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, lihat, seorang mukmin, bukan kafir ya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, sengaja. Betul-betul sengaja. Maka fajaza'uhu jahannam. Balasannya adalah jahannam kalau sengaja. Karena pembunuhan sekali lagi ada yang sengaja, ada yang apa tadi? Tidak sengaja. Ada satu lagi. Jangan sampai terlewat. Apa kira-kira? Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Tidak sengaja tadi sudah kita bahas. Sengaja mau dibahas apa tidak sengaja? Ya enggak usah lah, maksud membunuh sengaja enggak tahu ya. Ditusuk, diracun, digantung, dia pokoknya sengajalah. Macam-macam. Dan hukumannya sesuai dengan sesuai bagaimana dia membunuh. Gitu. Si fulan membunuh temannya dengan ditembak. Ketahuan, ngaku, saksi bukti kuat. Maka si fulan ini harus dikisos. Misalnya ahli waris sepakat kisos. Maka kisosnya dibunuh dengan cara ditembak juga. Gitu. Kalau dia membunuh dengan cara dipukul pakai besi kepalanya, dia juga dipukul kepalanya dengan besi. Ya. Dan seterusnya, pokoknya sama. Kalau dia membunuh dengan mendorong si fulan ini dari lantai 13 misalnya, dia pun diperlakukan seperti itu dan seterusnya. Ini mengambil hukum dari kisah seorang wanita muslimah yang didapati sekarat. Tapi belum mati. Dan di kiri kanannya ada dua batu lumayan besar. Kemudian kepalanya itu kiri dan kanannya terluka. Berarti zahirnya kemungkinan besar hampir dipastikan kepala dia itu dipukul dengan dua batu kiri kanan secara bersamaan. Ya. Dan dia sekarat. Dan dia sudah tidak bisa ngomong. Tapi masih bisa ngangguk. Gitu. Maka sahabat yang mendapati wanita ini bertanya, siapa yang membunuh kamu? Enggak bisa jawab. Kemudian disebut. Karena memang ada beberapa, ada orang yang deket-deket situ. Ya, disebut si A, diem, si B, bukan si A. Setelah nama seorang Yahudi disebut, wanita ini mengangguk. Dengan anggukan ini, Nabi mengambil keputusan tanpa saksi, tanpa bukti, tanpa apapun, si Yahudi tadi ditangkap. Si Yahudi yang namanya disebut oleh sahabat di hadapan wanita yang akhirnya meninggal ini dan wanita mengangguk sudah cukup sebagai bukti bahwa si Yahudi inilah si pembunuhnya. Maka Nabi mengkisos membunuh Yahudi ini dengan cara apa? Dengan cara dipukul kepalanya dengan dua batu. Sama seperti yang dilakukan oleh si Yahudi ini. Secara bersamaan, kiri dan kanan. Dan akhirnya mati. Maka keluar hukum dari sini bahwa pembunuh harus diperlakukan sama dengan apa yang dia lakukan dalam membunuh. Menusuk ya ditusuk, memukul ya dipukul, ya. Menembak ya ditembak dan seterusnya. Nah, tadi sengaja, tidak sengaja, satu lagi, seperti disengaja. Nah, ada itu. Tidak sengaja, tapi sepertinya disengaja. Kalau sengaja, kita udah tahu. Tidak sengaja, kita udah bahas. Nah, ini yang ketiga. Seperti disengaja. Apa misalnya? Ini bocah ngeselin banget ya. Siap saya kepret kamu. Ah, dikepret nih. Bocahnya ini dikepret. Mati. Nah. Ngepretnya sengaja apa tidak? Sengaja. Ngepretnya sengaja. Apakah dengan ngepret itu dia pingin bunuh? Tidak. Tidak. Ah, seperti ini disebut seperti disengaja. Ya. Ini jelas berdosa. Ngepret kan berdosa kan? Beda dengan tidak sengaja tadi. Ini jelas berdosa, tetapi tentu bukan berdosa pembunuhan. Adakah hukumannya? Ada, sama 100 ekor unta. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Jadi pembunuhan ada tiga ya. Sengaja, tidak sengaja, dan seperti disengaja. Nah, wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Ancaman keras bagi para pembunuh. Jahannam. Khalidan fiha, kekal. Ah, ini dia. Kekal, kekal itu ya selama-lamanya. Ya, kekal itu ya selama-lamanya. Khalidan fiha. Gitu. Nah, tentu timbul pertanyaan. Kalau begitu, sama dengan orang kafir dong. Sama dengan orang musyrik. Bagaimana kalau dia bertauhid dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mungkin dia sholat, puasa. Tapi satu ketika dia khilaf karena saking emosinya dia bunuh seorang muslim. Apakah dia kekal di neraka selama-lamanya? Ini yang dibahas oleh beliau. Dan kesimpulannya tidak. Ya. Kan kita sudah tahu dari beberapa ayat yang sudah kita lewat. Bahwa yang akan kekal di neraka hanyalah kaum kafiri, kaum musyriki, kaum munafikin. Sama. Munafik itu kafir, musyrik itu kafir. Jadi intinya kafir. Karena kafir itu ada kalanya terus terang, ada kalanya pura-pura, pura-pura muslim. Itulah munafik. Intinya dia kafir. Ya, musyrik jelas kafir. Nah, bagaimana kalau ada seorang muslim bertauhid tetapi membunuh? Dikatakan di sini kekal. Tentu akan bertentangan dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ya. Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Apapun selain syirik, membunuh termasuk apa tidak? Ya termasuk. Karena membunuh bukan syirik kan? Berarti diampuni. Gitu. Oleh karena itu khalidan fiha di sini bukan kekal selama-lamanya. Bukan kekal selama-lamanya, tapi saking lamanya. Mungkin ribuan abad, kita gak bisa bayangkan ya, ribuan abad. Ribuan tahun saja sudah lama sekali, ini ribuan abad. Kita gak tahu. Saking lamanya. Ini menunjukkan bahwa membunuh itu dosa yang luar biasa besarnya. ya. Bahkan hancurnya dunia ini, hancurnya bumi ini lebih ringan daripada apa? Daripada terbunuhnya seorang muslim. Terbunuhnya seorang muslim itu lebih berat daripada hancurnya bumi ini. Ya. Nah, maka hati-hati. Ya. Jangan sampai kita membunuh walaupun sekedar menyuruh. Walaupun sekedar menyuruh. Ini bagian dari ta'awun. Padahal wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita dilarang berta'awun, bertolong-menolong dalam maksiat. Bahkan Allah bersumpah, seandainya penduduk seluruh bumi dan seluruh langit, berarti malaikat ya, seandainya seluruh manusia dan malaikat sepakat bersama-sama membunuh satu orang. Seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk langit sepakat membunuh satu orang, maka akan aku habisi mereka semua. Akan aku habisi mereka semua. Ini sumpah Allah kepada para pembunuh. Ya. Yeah. Law ijtama'a ahlu samawati wal ard. Seandainya seluruh penduduk langit dan bumi bersepakat ala qatli rajulin muslimin, untuk membunuh seorang muslim. Sepakat seluruh penduduk langit dan bumi untuk membunuh seorang muslim, la akabahumullahu finnar. Maka semuanya akan Allah bantingkan ke neraka. Semuanya akan disiksa oleh Allah di neraka. Ya. Nah, dari sini keluar hukum bahwa 10 orang, 15 orang, 50 orang sepakat membunuh si A. Sepakat 50 orang ini membunuh si A, ngeroyok rame-rame. Maka 50 orang itu dikisos. Ada seorang anak kecil, ini zaman Umar. Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Ada seorang anak kecil yang dibunuh oleh beberapa orang, 5-7 orang. Kata Umar, bunuh semuanya. Kisos semuanya. Seandainya seluruh ahlu Syam sepakat mengeroyok anak itu dan anak itu mati, seluruh ahli Syam akan aku kisos semua. Ini enggak main-main tentang pembunuhan. Ya. Itu bisa bayangkan pencuri pencopet, pencuri sepeda motor yang harganya mungkin cuma 7 juta, 10 juta dihajar massa sampai mati. Ya. Yeah. Orang ini enggak bisa, enggak seperti disengaja, dikepret tadi enggak. Orang sudah dipukul, diinjak, pakai linggis, ya jelas itu niat membunuh. Dan yang membunuh itu ada 50 orang, 100 orang ikut berpartisipasi semua. Maka semuanya harus dikisos. Semuanya harus dikisos. Ya. Yeah. Kalau membunuhnya dengan cara dibakar, berarti, iya, yang membakar balas dibakar. Yeah. Jangan main-main dengan nyawa seorang muslim. Pencuri dosa-dosa besar, tapi sudah ada hukumannya, dipotong tangannya. Itu pun cuman sepergelangan, itu pun kalau yang dicuri sudah mencapai satu nisab. Ya. Yeah. Kalau belum sampai nisab, belum boleh dipotong tangannya. ini kejahilan kaum muslimin. Kejahilan kaum muslimin. Ya. Berakibat keburukan. Dan tidak mendatangkan kebaikan. Apakah ketika para pencuri itu dibakar, pencuri itu dihakimi massa sampai babak belur, sampai mati bahkan. Kemudian besok, lusa, bulan depan, tahun depan, gak ada yang nyuri lagi? Apa masih ada? Masih ada banyak. Dan itulah maksiat. Maksiat tidak menyebabkan kebaikan. Coba tangannya dipotong. Ya, kan ngeri dibakar daripada tangannya dipotong. Coba tangannya dipotong. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Nah, taat kepada Allah mendatangkan keberkahan pasti. Pasti. Wa ghadiba Allahu 'alaihi. Allah murka. Murka semurka-murkanya kepada para pembunuh itu. Wa la'anahu, dan Allah kutuk. Allah laknat. Dikutuk orang senegara, takut kita. Tapi masih mending. Dan masih ada harapan. Yang penting bukan Tuhan yang mengutuk saya, kan gitu. Ini Allah Rabbul Alamin yang mengutuk dia ketika dia betul-betul membunuh. Dikutuk, dilaknat oleh Allah. Wa'addalahu 'adzaban 'adzima. Dan Allah telah persiapkan azab yang besar. Azabnya besar. Enggak main-main. Allah kalau memberikan kenikmatan enggak main-main. Begitu juga Allah ketika menyiksa enggak main-main. Akhirat. Nikmat-nikmat sekali, sengsara-sengsara sekali. Beda dengan dunia ini, main-main saja. La'ibun wa lahwun. Senda gurau dan permainan saja. Adapun akhirat, betul-betul enggak main-main. Yang nikmat-nikmat sekali, yang sengsara-sengsara luar biasa. Ya, sebelum kita bersoal jawab, masih ada beberapa hadis. La yahillu damu mri'im muslimin. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih riwayat Imam Bukhari. Tidak halal darah seorang muslim. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini otomatis. Seorang muslim tentu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kan? Kalau tidak bersyahadat tentu bukan seorang muslim. Itu darahnya tidak halal. Maksud tidak halal apa, Bu? Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh. Illa bi ihda salasin. Kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Berarti kalau melakukan salah satu dari tiga perkara ini, boleh? Boleh? Boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Kalau melakukan salah satu dari tiga hal ini. Dan saya kira ini bukan pembatas. Ya, karena masih ada dalil lain. Berarti lebih dari tiga. Nanti kita lanjutkan. An-nafsu pertama. An-nafsi bin nafsi. Yaitu dia membunuh jiwa. Dia membunuh. Berarti karena dia membunuh maka dibunuh lagi. Kisos. Haboleh. Gitu. Tidak seperti orang Yahudi. Katanya membunuh haram, kalau kisos kan membunuh juga. Nah, Yahudi itu. Ya. Karena memang dia mau menolak hukum Allah. Kan kisos itu membunuh, katanya membunuh itu enggak boleh. Gimana sih? Nah, itu akal-akal mereka, ya. Yang kedua, wasayyib az-zani. Sayyib yang dimaksud yang pernah nikah. yang pernah nikah tapi dia berzina. Bukan punya istri atau punya suami, bukan. Pernah nikah. Asal pernah nikah, mau duda, mau janda, mau beristri, mau bersuami, yang penting dia pernah nikah. Maka kemudian dia berzina, maka boleh dibunuh. Dan dibunuhnya tidak boleh ditembak, tidak boleh ditusuk, tidak boleh digantung, tidak boleh dijatuhkan ke jurang, tapi harus direjam. Ada cara khusus. Ini yang kedua. Yang ketiga, وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِكِ لِلْجَمَاعَةِ. Orang yang murtad dari agamanya, keluar dari Islam, dibunuh. Hanya tiga? Hanya tiga ini? Masih ada. Masih ada. Ya. Walaupun bisa masuk ke as-sayyib az-zani. Apa misalnya? Liwat. Liwat. Homo. Sama, hukumannya bunuh. Kemudian menzinai binatang. Sama, bunuh. Memperkosa, sama, hukumannya bunuh. Berarti bukan cuma tiga ya. Merampok. Merampok dengan membunuh lebih khusus lagi ya. Nah, ada perampokan di zaman Nabi, pura-pura mereka masuk Islam lalu merampok, membunuh, merampok, akhirnya tertangkap dan Nabi menyuruh para sahabat untuk menyalib mereka dan dijemur di bawah panas terik matahari. Ya. Ini hukuman bagi perampok sekaligus pembunuh. Kemudian kisah tentang Usamah dibawakan oleh beliau. Kita lewati saja ya, sudah sering kita bahas. Usamah yang membunuh seorang kafir dalam perang, tapi ketika mau dibunuh, si kafir ini mengucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Usamah menyangka bahwa si kafir ini tidak ikhlas masuk Islamnya, hanya ingin berlindung dari pedangnya. Maka Usamah tidak peduli, tetap dibunuh dan mati. Berita ini sampai kepada Nabi dan Nabi marah. Nabi mengulang-ulang pertanyaan kepada Usamah, engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah? Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah? Diulang-ulang oleh Nabi. Gemetar Usamah. Ya, Usamah menjawab, dia karena takut pedangku saja ya Rasul. Bukan ikhlas karena Allah ingin masuk Islam, pura-pura saja supaya aku tidak membunuh dia. Tambah marah Nabi. Nabi mengatakan, Hala syakokta an qalbihi? Apa engkau telah lihat hatinya? Apakah engkau telah belah dadanya? Ya, engkau tahu isi hatinya bahwa dia pura-pura? Tambah marah Nabi. Berarti tidak boleh membunuh orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah sekalipun dalam peperangan. Ya. Yeah. Iya. Yeah. Itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Jika ada sekolah yang memiliki hukum qisas sebagai bentuk disiplin, Misalnya anak yang dipukul boleh balas memukul, apakah ini boleh? Tidak ya. Syariat telah menunjuk siapa yang berhak mengkisos, siapa yang berhak menentukan hukum kisos, yaitu pemerintah. Berarti ini kan mengambil hak pemerintah, tidak boleh. Walaupun niatnya baik. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum kisos itu sama dengan hukum rejam, cambuk, dan seterusnya. Itu hanya untuk kaum muslimin, untuk orang yang sudah dewasa. Kalau ini anak-anak, ya tentu tidak boleh. Ya. Yeah. Kalau anak-anak tidak boleh. Bolehkah seseorang yang ditinggal mati suami sebelum masa iddah selesai pergi ke rumah orang tuanya untuk menginap, dikarenakan kalau di rumah saja selalu teringat dan malah menjadikan sedih terus? Niat iddah, niat menghabiskan masa iddah di satu tempat, boleh. Berniat menghabiskan masa iddah di satu tempat, satu rumah, boleh. Ini pernah terjadi. Nabi menunjuk rumah seorang wanita, wanita tua. Kamu iddah, habiskan masa iddahmu di rumah itu. Tiba-tiba Nabi ingat, tapi jangan. Jangan di situ. Karena rumah wanita tua itu sering dikunjungi oleh laki-laki para sahabat. Yeah. Jadi ada seorang wanita tua itu sering menyediakan makan siang hari Jumat, terutama hari Jumat. Nah, sering dikunjungi. Tadinya Nabi menunjuk rumah itu. Akhirnya Nabi menggantikan dengan rumahnya Ibnu Ummi Maktum yang buta. Habiskan masa iddahmu di Ibnu Ummi Maktum. Berarti kan tentu dia berjalan kan, keluar rumah kan? Gitu. Berarti boleh. Yang tidak boleh, tanpa uzur syar'i, tanpa darurat, dia keluar rumah seenaknya. Ke warung, ke pasar, ke masjid, ke pengajian. Padahal tidak darurat. Yang boleh kalau darurat. Bagaimana tentang orang yang sering menunda sholat isya sampai jam 3 pagi? Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan yang rajih di mawakit Imam Bukhari, enggak sah. Karena yang rajih, waktu sholat isya itu sudah habis ketika tengah malam. Ketika tengah malam. Tengah malam itu bukan jam 12 malam, bukan. Bisa jam 12, bisa setengah 12, bisa setengah 1. Tergantung jam berapa maghrib, jam berapa subuh. Kan awal malam itu maghrib, akhir malam itu subuh. Nah, tengah-tengah antara maghrib dan subuh. Bisa dihitung, kan? Itu tengah malam. Orang murtad harus dibunuh. Siapa yang berhak membunuh? Penguasa. Pemerintah. Selain penguasa, tidak boleh. Walaupun ayahnya. Walaupun ibunya. Walaupun suaminya. Walaupun ketua organisasinya, walaupun ustadznya, tidak boleh. Satu-satunya yang berhak adalah penguasa. Bagaimana ketika hal itu tidak dijalankan? Ya, urusan penguasa. Terserah penguasa. Kita tidak boleh ikut campur. Daripada penguasa berdosa, ya sudah, kita bantuin membunuh, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Biar dia berdosa urusan dia. Pernah kita bahas dulu ada ayat-ayat hadis-hadis yang khusus tidak umum. Ya. Ada ayat-ayat hadis-hadis yang apabila kita mengamalkan justru kita berdosa. Karena ayat tersebut, hadis tersebut bukan untuk kita. Tapi untuk penguasa. Tapi untuk ulama. Ya. Apa hukuman bagi wanita yang menggugurkan kandungan? Apakah ada kisos begitu? Kalau dosa jelas. Kalau dosa jelas. Enggak usah kita bahas ya. Kalau kisos adakah? Tidak. Tidak. Jangankan belum lahir. Sudah lahir nih. Anaknya udah lahir, umur 3 tahun, 4 tahun, dibunuh sama ibunya. Dibunuh sama ayahnya. Ada kisos enggak buat ayahnya atau ibunya? Ada kisos apa tidak? Tidak ada. Tidak ada dosa-dosa besar sekali. Dosa membunuh luar biasa. Bahkan lebih besar dosanya daripada membunuh orang lain. Kalau min imlak, takut dia tidak bisa memberi makan. Ya. Yeah. Ini saya miskin, anak sudah banyak, keleleran, ya. Yeah. Ini nambah lagi satu anak. Udah umur 3 bulan, udah bunuh aja dah. Kasihan nanti enggak bisa makan. Ikut kelaparan, bunuh saja. Ini dosa membunuh dan dosa min imlak. Ya. Yeah. Satu dosa membunuh, dia dua dia suudzon kepada Allah. Allah marah sekali. Tetapi enggak ada kisos. Artinya negara tidak berhak berbuat apa-apa. Karena seolah dia membunuh miliknya sendiri. Ya. Jadi tidak ada kisos bagi ayah atau orang tua yang membunuh anaknya. Hukum kisos terhadap homosek yang berzina namun dia muslim harus dibunuh dengan cara apa? Tidak disebutkan secara khusus, tetapi para ulama mengambil dalil umum, yaitu ayat yang menceritakan kisah umatnya Nabi Lut. Diapakan umatnya Nabi Lut itu oleh Allah? Dibalikkan, dibantingkan. Maka para ulama mengambil kesimpulan beristidlal dari dalil tersebut bahwa hukuman bagi pelaku homo adalah dibunuh dengan dibantingkan ke jurang. Wallahu a'lam. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.